Station Mix. Thank you.

hidup tanpa kamu. Maafkan aku yang dulu menyakitimu, menghancurkan hatimu. Maafkan aku yang dulu mendustaimu. Mendua. What you gonna do with that dessert? Bernyanyi, bernyanyi, mari bernyanyi. Bernyanyi menari bergoyang ikuti irama bernyanyi